Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd. Kita masuk pada pasal yang baru. Qala Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa min uqubatiha, di antara akibat buruk dosa, annaha tu'athiru bil khasiyyati fi nuqsanil aqli, bahwa secara spesifik maksiat itu mempengaruhi, jadi sebab berkurangnya akal. Kurangnya akal di sini bukan menyusut volumenya, tidak lagi mampu lupa, bukan hanya itu, tapi kemampuan dia untuk fungsinya sebagai akal tetap masih ada akalnya, tapi kurang fungsinya. Kalau kita lihat, bandingkan, manusia itu punya akal, binatang ternak juga punya akal, punya mereka akal. Nah, akal itu sebagaimana fungsinya, jadi apa sebenarnya secara harfiah maknanya itu dari bahasa akal, iqal, yang mengikat, menahan imamah atau surban itu tidak jatuh, itu iqal, itu dari akal. Sehingga akal itu menghalang, mencegah, menahan pemiliknya dari bahaya, dari jatuh ke dalam bahaya, itu akal. Nah, maka ketika manusia nekat, ada bahaya mengancam dia di depannya, masih nekat jalan, itu kurang akal ya, fungsi akalnya kurang. Binatang saja kalau sudah ada bahaya di hadapannya, itu dipaksa untuk jalan pun tidak akan mau. Ingat kisah Mahmud. Siapa Mahmud? Barusan. Mahmud tahu. Gajahnya Braha. Namanya Mahmud. Nah, lihat ketika dia sampai di Muhammas. Daerah Muhammas, di situ dia menderum, duduk. Dipaksa untuk masuk ke kota Mekah, dia enggak yang mau jalan, enggak mau bangkit, tapi enggak mau dia jalan. Diarahkan ke tempat lain, ke arah yang lain, dengan cepat dia berjalan, apalagi berbalik. Nah, itu binatang. Nah, lihat juga misalnya kuda atau binatang yang lain, ketika ada bahaya di hadapan dia, dia tidak mau dipacu, diam. Tapi manusia tidak peduli itu bahaya, nekat dia. Sehingga pantas ya, dalam Al-Quran Allah sebutkan, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum ayunun la yabsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una, lahum ayunun la yabsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adall, lebih sesat daripada binatang. Punya akal, punya pendengaran, punya penglihatan, tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, ketika orang itu jatuh ke dalam maksiat, itu pun juga demikian, fungsi akalnya berkurang. Fala tajidu aqilaini ahaduhuma muti'un lillahi wal akhar asin illa wa aqlul muti' minhuma awfar wa akmal wa fikruhu asah wa ra'yuhu asad wa sawabu qarinuhu. Maka tidak akan anda dapatkan dua orang yang berakal, manusia, anggap sama-sama termasuk orang-orang yang cemerlang dalam hal kecerdasan. Ahaduhuma muti'un lillah, yang satu taat kepada Allah, yang lain asin, durhaka. Illana, tidak akan anda dapati dua orang ini melainkan aklu muti', aklul muti', akal orang yang taat, minhuma diantara mereka, awfar, lebih sempurna, lebih lengkap, lebih sempurna, dan pemikirannya lebih sahih, lebih bernas, lebih cerdas. Wara'ihu asad, dan pemikirannya lebih tepat, lebih lurus. wassawabu qarinuh, dan selalu kebenaran itu bersama dia, menyertai dia. Lahum qulubun la yafqahuna nabiy. Lahum qulub. Hatinya hidup. Hatinya sehat. Bersih. Walaupun mungkin ilmunya kurang, tapi tepat dalam dia melangkah. Beda dengan orang yang asin, durhaka, hatinya tertutup. Sama-sama misalnya mengalami cobaan, yang satu depresi, stresnya luar biasa dibandingkan orang yang taat. Orang yang taat, orang yang bertakwa kepada Allah, dapat melihat, dapat dia menyadari apa yang mestinya dia lakukan ketika dia mendapatkan musibah, dapatkan ujian. Sama apakah ujian itu berupa hal-hal yang makruhat, yang tidak disukai, apalagi hal-hal yang sifatnya disukai. Tidak membuat dia terlalu gembira, bangga dengan kesenangan yang diperolehnya. Dan ketika dia mendapatkan musibah, dia tidak berduka cita, tidak putus asa. Sama-sama memikirkan persoalan hidup, tapi orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah, itu mampu untuk mereka orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah, man kanat akhiratu hammaha jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa atathu dunya wa hiya raghimah. Orang-orang yang menjadikan akhiratnya sebagai tujuan hidupnya, cita-cita dan tekad kemauannya yang ingin diraihnya, jadi buah pikirannya akhirat. Maka Allah satukan urusannya. Banyak memang pekerjaannya, tapi selesai. Tidak ada yang artinya tercecer tanpa dia tangani dengan baik. Nah, semuanya jalan. Dalam artian dia muwaffaq untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah letakkan rasa kaya, merasa cukup di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia tidak suka. Datang orang seperti ini, dia enggak mengejar saya. Dia enggak mengejar dunia, tapi dunia datang dalam keadaan datang kepadanya. Tanpa susah payah, apa yang dibutuhkannya untuk kehidupannya, dunianya, untuk mengaruhi dunia untuk kepentingan akhiratnya, semua ada di. Semua dia miliki. Beda dengan orang yang akhirnya dunia menjadi tumpuan hidupnya, cita-citanya. Akhirnya orang seperti ini, seperti kata sebagian salaf, hubbud dunya ra'su kulli khathiyah. Cinta dunia pangkal semua kesalahan. Obsesinya sudah dunia. Apapun juga dia usahakan untuk meraih dunia. Sesuatu yang rendah. Akhirnya dia tidak peduli lagi dengan nilai-nilai agama. Maksiat dia lakukan. Sehingga ketika walaupun dia dapat, itu sudah habis-habisan badannya. Sengsara. Dapatnya pun cuma seperti itu. Tidak sebanding dengan tenaga, waktu, dan pikiran yang dia kuras. Ibadahnya entah enggak tahu. Syukur-syukur masih ada di saf belakang. Itu pun kalau enggak telat. Qala rahimahullah wa li hadza tajidu khitab al-Qur'an. Oleh karena itu Anda dapati dialog-dialog Al-Qur'an itu innama huwa ma'a ulil uqul wal albab. Itu ditujukan kepada ahlul uqul wal albab. Orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang memiliki kecerdasan, kemampuan berpikir. Fa qawlihi ta'ala wattaquni ya ulil albab wa qawluhu fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab wa nadhairu dzalika katsirah. Nah. Nah. Baik. Dan yang semisal ini banyak. Nah, ada di antara ayat-ayat itu yang itu merupakan teguran. Nah, untuk orang-orang yang ulul albab ini, sehingga di antara diakhiri oleh Allah dalam ayat ini misalnya, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Kenapa orang-orang ini yang disebutkan oleh Allah? Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wa kaifa yakunu aqilan wafiral aqli man ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi darih. Maka bagaimana mungkin dikatakan berakal, sempurna akalnya orang yang durhaka kepada zat yang dia berada dalam genggamannya, dalam rumahnya. Kita sebagai tamu misalnya, tuan rumah berkuasa, kita durhakai dia, menyalahi dia, kan enggak pantas. Apalagi kalau misalnya kita dalam keadaan di bawah kekuasaan dia. Ya. Punya dia punya kekuasaan lengkap, kekuatan, nah kita mau menantang dia di dalam rumahnya sendiri. Atau dalam ruangannya sendiri kalau itu atasan kita, ya. Tidak mungkin. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita, yang menguasai kita, dan kita dalam genggaman Allah. Bagaimana mungkin durhaka kepada Allah? Tapi itulah disebutkan oleh beliau, bagaimana mungkin berakal orang yang seperti ini? Dia dalam genggaman Allah, dia dalam kekuasaan Allah, di dalam negeri Allah, di bawah pantauan Allah, beraninya durhaka kepada Allah. Wa huwa ya'lamu annahu yarahu wa yushahidu. Dalam keadaan dia juga tahu bahwa Allah melihat dan menyaksikan keadaan dia. Fa ya'sihi wa huwa bi'ainihi ghairu mutawarin anhu. Lalu dia durhakai Allah dalam keadaan dia dalam pandangan Allah tidak tersembunyi dari Allah. Nah, sering kan, udah berapa kali kita kisah santri yang cerdas yang dicintai oleh gurunya. Suruh nyimpan hadiah dari gurunya di tempat yang tidak satu pun yang tahu. Coba simpan. Semuanya berlomba menyimpan hadiah yang diberikan oleh gurunya. Murid yang dicintai ini masih tetap duduk di tempatnya sambil kadang tertunduk dan menangis. Setelah yang lain datang, ditanya masing-masing di mana pokoknya, tidak ada yang tahu. Kamu kenapa kok belum menyimpan hadiahmu? Apa jawabnya? Tempat yang mana yang tidak diketahui oleh Allah? Di mana tempat yang tidak ada satu yang lolos dari pandangan Allah? Hatta dalam jantungmu, dalam jantung kita, urat-urat nadi kita. Wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalau itu memang disebutkan secara zahir adalah malaikat Allah lebih dekat dari urat leher kita, penciptanya lebih-lebih lagi. Salah satu namanya apa? Nama Allah Al-Batin. Laisa dunahu syai', enggak ada yang melapis, yang mendinding. Tidak ada yang mendinding. Lebih dekat lagi daripada Allah. Sehingga setiap apa yang terlintas dalam benak kita pun juga diketahui oleh Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Itu dihisab. Yang seperti ini membuat orang-orang yang dahulunya bergelimang dalam jahiliyah, hidup dalam masa jahiliyah, ketika mereka beriman dan mendengar ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, gemetar mereka, takut mereka datang kepada Allah. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, diperintahkan jihad, berinfak, bersedekah, puasa dan seterusnya ibadah. Kami sanggup. Tapi ayat ini turun, kami enggak sanggup ya Rasulullah. Berat. Memikir saja di ada hisab. Apa kalian mau seperti orang-orang yang mengatakan nu'minu bi ba'dil kitab wa nakfuru bi ba'd? Padahal mereka dahulu lebih lama kita dalam Islam daripada mereka. Kenal Islam sejak lahir. Abi kita, ummi kita muslimin. Dan sebagian kita sejak kecilnya salafi. Dah kenal dakwah akidah salafiyah. Nah, mereka kecilnya, abangnya, orang tua mereka menyembah berhala, buat patung, minum khamar, berjudi. Nah, ketika mereka dapatkan ayat-ayat ini, mereka beriman, itu membuat takut mereka. Apa yang kita dapatkan dengan membaca sirah mereka? Antum para syabab, para talabatul ilmi, tanyakan kepada Allah, hati seperti apa yang Allah letakkan dalam dada mereka? Yang Rasulullah dan disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, Inna Allah yanzur ila qulubi ibadihi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atyaba quluban. Atyaba qulubi ibad, yang paling baik hati, yang paling baik hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat kepada hati hambanya setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah lihat hati-hati para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hati yang paling baik. Hati-hati yang paling baik. Belasan tahun, puluhan tahun sejak dewanya ini, sejak dia mungkin balik atau mungkin tamyiz, bahkan beberapa waktu setelah berada di Madinah, para sahabat bukan tak ada mereka mabuk, yang berjudi. Tapi ketika terakhir-terakhir turun ayat-ayat yang melarang, mencegah, bahkan khamr yang sedang ada di tangan mereka dalam hidangan yang biasa mereka lakukan, pertemuan-pertemuan, begitu mendengar Rasulullah sampai berita mereka bahwa Allah mengharamkan khamr, bukan dihabiskan tapi dituang. Kendi-kendi, botol-botol pun bukan lagi dipecah, sampai disebutkan jalanan di kota Madinah itu sampai seakan-akan banjir khamr. Itu mereka. Hati seperti apa yang Allah letakkan di dada mereka, sehingga setengah mud infak mereka jauh lebih bernilai, berbobot dibandingkan emas sebesar gunung Uhud. Emas sebesar gunung Uhud, seberat gunung Uhud, tapi tidak bisa mengimbangi setengah mud mereka. Itu yang kita pelajari, itu yang kita minta kepada Allah. Hati seperti apa yang Allah letakkan di dada mereka? Qala rahimahullahu ta'ala, wa yasta'inu bi ni'amihi 'ala masakhithihi. Bahkan mereka yang berbuat maksiat ini menggunakan nikmat dari Allah untuk mencari kemurkaan Allah. Ketika kita bermaksiat, nafas kita, siapa yang beri? Masih kita gunakan untuk durhaka kepada Allah. Mata kita, siapa yang beri sehingga mampu melihat? Masih kita gunakan untuk melihat yang tidak disukai oleh Allah. Telinga kita, siapa yang membuatnya bisa mendengar? Masih kita gunakan untuk mendengarkan nyanyian dan musik, ghibah, namimah. Tangan, Allah yang beri. Ya subhanallah, harta walaupun ditutup kamar, pintu, jendela, masih bisa bernafas yang berbuat maksiat, tidak ada yang tahu. Yasta'inu bini'amihi ala masakhitihi, untuk mendurhaka, mengundang kemurkaan Allah. Wa yastada'i kulla waqtin ghadabahu alaihi, dan setiap saat mengundang kemurkaan Allah kepadanya. Wala'nahu lahu, mengundang laknatnya kepada dia. Wa ib'adahu min qurbihi, menjauhkan dia dari kedekatan kepada Allah. Setiap saat kita gunakan nikmat itu untuk semakin jauh kepada dari Allah. Wa tardahu an babihi, mengusir dia dari pintu Allah. wa iradahu anhu, dan menyebabkan berpalingnya dia dari Allah. Wa khidlanihi lahu, dan kehinaannya, kerendahannya di hadapan Allah. Wa takhliyata bainahu wa baina nafsihi wa aduhi, dan menyebabkan dia terhalang, dilepaskan antara dia dan nafsu serta musuh-musuhnya. Dibiarkan dia berada di antara nafsu dan musuhnya. Wa suqutahu min aini, menyebabkan jatuhnya dia dalam pandangan Allah. Wa hurmanahu ruha ridahu wa hubbih, dan terhalangnya dia dari ruh keridhaan dan kecintaan Allah. Wa qurratan aini bi qurbi, kesedapan pandangan mata dengan kedekatan kepada Allah. Wal fauza bi jiwari, keuntungan kemenangan dengan bertetangga dekat dengan Allah. Wa nadhari ila wajhi fi zumratil awliyaihi, dan terhalang dia dari melihat Allah, memandang wajah Allah dengan para walinya, bersama dalam rombongan para wali Allah. Ila adhafi adhafi dzalika min karamati ahli taat, sampai gini berbagai kelimatan yang berlipat ganda dari kemuliaan orang-orang yang taat kepada Allah, terhalang dari itu semua. Wa adhafu adhafi dzalika min uqubati ahli al-ma'siyah, dan dia mendapatkan yang berlipat ganda pula dari akibat buruk ataupun hukuman karena kemaksiatannya. Bagaimana tidak, nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak kita syukuri? Apa salah satu jenis rukun syukur itu? Menggunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah, untuk semakin dekat kepada Allah semestinya. Tapi kita gunakan nikmat itu untuk semakin durhaka kepada Allah. Di rumah Allah, dalam keadaan kita dipantau oleh Allah, di dalam kerajaannya, di bawah pengawasannya, nikmat yang diberikannya kita gunakan untuk menantang dia. Akal ini. Qala fa yu'aqli liman athara lidzata sa'atin aw yawmin aw dahrin thumma tanqadi ka anha hulmun lam yakun. Maka akal yang mana dimiliki orang-orang yang lebih mementingkan kelezatan, kesenangan sesaat, sehari atau setahun, lalu kemudian hilang seakan-akan mimpi yang tidak pernah terjadi. Mimpi kosong, tahu-tahu terbangun. Tidak sadar apa yang telah dia rasakan. Ala hadzan na'imi al-muqimi wal fawzil 'adzim. Dia lebih pentingkan itu semua dari kenikmatan yang abadi dan keuntungan, kemenangan yang besar. Bal huwa sa'adatud dunya wal akhirah. Bahkan itu semua merupakan, dia lebihkan dari semua kebahagiaan dunia dan akhirat. Walau lal aqlu alladhi taqumu bihi 'alaihi al-hujjatu lakana bi manzilatil majanin. Kalau bukan kena akal, yang dengan akal itu tegak hujah atas pemiliknya, betul-betul dia seperti orang yang gila. Kenapa? Dicabut akalnya. Tapi tetap dia mampu berfungsi untuk berpikir, tapi itu menjadi hujah alaih. Punya akal dia, berpikir dia untuk merencanakan, untuk bisa nanti mengelak kalau ketahuan. Berdalih, beralasan, sudah direncanakan semua. Tapi itu semua menjadi hujah, kemampuan itu menjadi hujah alaih. Bal qad takunul majanin ahsan halan minhu. Nah, bahkan bisa jadi orang gila lebih baik lagi. Tidak ada beban taklif pada dia. Sehingga tidak ada dosa, hatta walaupun dia jatuh dalam perbuatan zina sekalipun. Ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang wanita jariah dari satu kabilah kedapatan hamil dalam keadaan dia ternyata berzina. Nah, ternyata apa? Diperiksa, ternyata dia majnunah, gila. Hampir dirajam oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika itu datang Abdul Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mahlan ya Amirul Mukminin, perlahan dulu, tunggu. Aku pernah dengar Rasulullah SAW tahu yang seperti ini. Tidak terkena. Terangkat pena dari dia. Lolos. Dalam keadaan dia fiha jununa, ada kegilaan pada dia. Selamat kan? Orang yang waras, dalam keadaan dia sudah pernah menikah, jatuh dalam perbuatan keji ini, apa balasannya? Rajam. Badan yang tadi merasakan kelezatan yang haram, yang kotor, semua akhirnya dibalas, sekujur tubuhnya harus merasakan sakitnya sebagai balasan setimpal. Qala rahimahullah, bal qad takunul majaninu ahsan halan minhu wa aslama aqibatan fahada min hadzal wajh, bahkan bisa jadi dia lebih selamat, kesudahannya lebih baik. Ini dari satu sisi. Wa amma ta'thiruha fi nuqsanil aqlil ma'ishi, adapun pengaruhnya terhadap kurangnya akal ma'ishi dalam kehidupannya. Falaulal istiraku fi hadzal nuqsan, kalau sekiranya tidak ada persekutuan, yakni kesamaan di dalam kekurangan tersebut, la dhahara li muti'ina nuqsanu aqli asina, tentu akan tampak bagi orang-orang yang taat kepada kami kekurangan akal orang-orang yang durhaka kepada kami. Walakinnal ja'ihata ammah wal junun funun, akan tetapi bahaya itu umum dan al-junun kegilaan itu beragam, macam-macam jenisnya, macam-macam modelnya. Gila ada yang mungkin tidak sampai hilang akal, dalam artian enggak ngerti lagi bicaranya, enggak karuan, bukan, belum tentu seperti itu. Orang itu gilanya banyak. Gila pujian, gila sanjungan, gila harta. Qala wa ya ajaban law sahhatil uqul la'alimat anna tariqa tahsilil ladzati wal farhati was-surur wa thayyibil 'ayshi innama huwa fi ridha'i manin na'imu kulluhu fi ridha. Alangkah menakjubkan, sungguh menakjubkan. Seandainya akal itu sehat, tentu dia tahu bahwa jalan untuk mendapatkan kelezatan, kegembiraan dan kesenangan serta hidup yang baik itu tidak lain ada pada ramdha, panasnya. Atau ramdha itu jadi sesuatu yang panas atau yang di dalamnya ada barang. Mana kulluhu fi ridha, zat yang kenikmatan ini semua ada di dalam keridhaannya, dalam sekam seperti itu, dalam keremangan bayang-bayang seperti itu, bahwa kesenangan itu ada di dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan ridha? Taat kepadanya. Wal alam wal azab kulluhu fi sukhtihi wa ghadabihi, sedangkan kepedihan dan kemurkaan azab itu ada di dalam kemarahan dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah marah, jangankan kita, para anbiya kekasih-kekasih Allah pun sangat takut. Mereka berlindung kepada Allah dari kemurkaannya. Nah. Dan Allah tentu marah dan murka kepada orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir kepada Allah. Kepada orang yang beriman, Allah tidak ridha orang-orang yang dikasihinya, yang dicintainya, jatuh dalam kejelekan seperti itu. Antum talabatul ilmi hafazatul Quran adalah ahlullah. Inna lillahi ahlan min khalqih. Allah punya keluarga dari makhluknya. Manhum ya Rasulullah, ditanyakan oleh para sahabat. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Ahlul Quran, orang yang memiliki Al-Quran, mereka yang belajar Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, itu adalah keluarga Allah dan orang-orang khusus Allah. Istimewa, istimewa. Karena istimewa itulah mungkin perlakuan Allah lebih berat dibandingkan kalau dilihat dari kacamata kita. Apa salah Nabi Yunus? Apa salah Nabi Ayub? Nah, para anbiya Allah maksum. Allah penjara Nabi Yunus di dalam perut ikan. Allah timpakan penyakit yang sampai ulat-ulat keluar masuk dalam tubuh, dari tubuh beliau. Masuk ke dalam kulit beliau. Sekian tahun, bukan setahun dua tahun. Bukan sehari sebulan dua bulan, sekian tahun. 12 atau 8, yang dalam satu riwayat 8 tahun atau sekitar itu. Nah, Nabi. Antum para talabatul ilmi merasa aman. Dan maksiat itu bukan hanya dosa-dosa besar. Kelasnya antum para talabah, hal-hal yang rendah, yang kurang sempurna itu juga bisa terkategori. Nah, kekurangan, nuksan. Allah ingin ahlinya orang-orang istimewa. Yang terbaik. Nah, itu diingatkan oleh para salaf kita. Ahlul Quran terlihat mestinya malamnya di saat orang lain tidur, siangnya terlihat ciri dia di saat orang lain ini makan seenaknya, sepuasnya, terlihat sedihnya, ciri dia, tanda dia di saat orang lain tertawa. Ahlul Quran. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhad aw tatruku yalhad. Karena Allah tidak suka dijadikan dia perumpamaan. Karena Allah sayang kepada orang-orang semacam Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Ayub dan para anbiya yang lainnya. Allah berikan bala. Inna ashaddan nasi balaan al-anbiya. Thummal amsal fal amsal. Dan antum termasuk orang-orang yang berjalan di belakang mereka, para talabah. Kita semua talabatul ilmi. Yang nyantri ataupun yang tidak nyantri. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyun termasuk di dalamnya. Ahlul Quran. Khassatullah. Qala rahimahullah, fa fi ridahu qurratul uyun wa sururun nufus. Dalam keridhaan Allah lah ada qurratul ayun wa sururun nufus, kesenangan jiwa, wa hayatul qulub, hidupnya hati, wa ladzatul arwah, kelezatan rohani, wa thayyibul hayah, kebahagiaan hidup, wa lidzatul aish, kesenangan hidup, wa atyabun na'im, kenikmatan, kebaiknya ini, indahnya, manisnya kenikmatan-kenikmatan, mimma law wuzina minhu mithqalu dzarratin bi na'imid dunya lam yafi bih, yang seandainya ditimbang darinya sebesar biji zarrah saja dari nikmat-nikmat ini tadi dengan kesenangan dunia, itu tidak mencukupi, tidak bisa mengimbanginya. Salamatul qulub itu luar biasa, aghla minad dunia, khair minad dunia wa ma fiha. Selamatnya hati itu lebih tidak bisa ditandingi dengan kesenangan dunia, lebih baik dari semua yang ada di dunia. Bahkan itulah kesenangan yang paling utama. Selamatnya hati itu karena kenal Allah, dekat dengan Allah. Miskin ahli dunia, kata sebagian salaf. Mereka meninggalkan dunia tapi belum pernah merasakan nikmat yang paling senang, paling enak di dunia ini. Apa yang paling enak di dunia ini? Ma'rifatullah. Antum belajar salatatul usul. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatuddin nabihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatuddinil islam bil adillah. Ma'rifatullah. Itu ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Kenali Allah yang membuat kita bisa bernafas, yang membuat kita sekarang bisa duduk di majelis ini, bisa mendengar, bisa melihat, bisa menulis. Kenali Allah. Apa yang dikehendaki Allah dalam dari kita? Alam ahad ilaikum ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hadha siratun mustaqim. Wa ani'buduni hadha siratun mustaqim. Ahdun. Allah buat perjanjian atas diri kita untuk tidak menyembah syaitan. Untuk tidak sujud, bukan hanya sujud. Tidak taat kepada syaitan. Perintah dari Allah. Perjanjian kita dengan Allah. Dan berat ya. Pelanggaran perjanjian itu menyebabkan hati itu menjadi kaku, kesat seperti batu. Dilaknat oleh Allah. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Menjadi kaku hati itu. Nah, kita sudah punya perjanjian. Maka para talabatul ilmi ahlul Quran waspadai. Qala bal idza hasala lil qalbi min dzalika aisaru nasibin lam yarda bid dunya wa ma fiha iwadan minhu. Bahkan seandainya dia merasakan sedikit saja kesenangan-kesenangan tadi, dapatkan tentramnya hati dengan dekat kepada Allah, nikmatnya dia bisa tertib sehari saja misalnya, sempurna 12 rakaat rawatib dia kerjakan, itu luar biasa. Sehingga dia tidak akan ridha mendapatkan dunia sebagai gantinya walaupun seluruhnya. Beberapa hari mungkin dia bisa melakukan itu, sekali lolos itu luar biasa paniknya dia, sedihnya dia. Waktu duhanya tercecer. Kemana saya tadi 2 rakaat kok enggak ada? Biasanya dia 12 rakaat rawatib dia kerjakan. Kemana saya tadi sebelum subuh? Kemana saya tadi sebelum zuhur? Ngapain saya tadi sebelum? Sebelum sholat-sholat itu. Para salaf kita ketika mendengarkan hadis ini luar biasa. Ummuna Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku dengar dari Rasulullah. Tabi'in yang mendengar, aku juga tidak pernah meninggalkannya sejak aku dengar hadis ini dari Rasul. Mendengarkan hadis yang berikutnya juga demikian. Tasalsul. Mereka tidak akan mau menggantikan itu semua dengan dunia untuk menggantikan nikmat yang sedikit ini tadi, merasakan nikmatnya dia berada dalam ketaatan. Wa ma hadza fa huwa yatana'amu bi nasibihi minad dunya a'dham min tana'umil mutrafina fiha. Namun demikian disertai seiring dengan itu dia justru merasakan kesenangan dengan bagian dia dari dunia walaupun mungkin jauh lebih sedikit dari orang kaya. Tapi dia merasakan nikmatnya lebih hebat daripada orang kaya itu menikmati hartanya. Kenapa? Dia santai, ibadahnya terjaga. Dia mungkin puluhan juta gajinya sebulan. Ibadahnya gak karuan. Dia tenang-tenang, kerja secukupnya, ibadahnya tetap. Kalau gambaran kita para ulama aja lah. Sa'id bin al-Musayyab 40 tahun. Tidak pernah melihat tengkuk manusia. Kenapa? Selalu dalam saf terdepan. Apa kerjanya? Jual minyak. Putrinya Fatimah dilamar raja kaum muslimin ketika itu untuk putranya. Dunia. Yang ketika itu kekuasaan kaum muslimin sampai ke Eropa. Nah, dia nikahkan dengan muridnya yang jadi duda, meninggal istrinya, Kemana kamu selama ini? Aku kehilangan istriku, meninggal dunia. Kenapa enggak datang? Nah. Sudah, kamu mau menikah lagi enggak? Iya. Ya gimana, siapa yang menikahkan saya? Miskin, enggak punya apa-apa. Berapa uangmu? Berapa hartamu? Dia nikahkan putrinya dengan 2 dirham. Gimana enggak tambah marah khalifah ketika itu? Dilamar dengan mahar tentunya lebih hebat. Ini. Kenapa? Apa kata beliau? Kenapa tidak dinikahkan dengan calon raja? Saya khawatir dunia akan merusak agamanya. Qala rahimahullah, wa la yashubu tana'umuhu bidzalikal haddi al-yasir ma yashubu tana'umal mutrafina minal humum wal ghumum wal ahzan wal mu'aradat. Kesenangan-kesenangan yang dia rasakan itu tidak terkotori. Bagiannya yang sedikit, yang yasir, yang mungkin kifafan, cukup-cukup untuk dia sehari itu dengan istri dan anak-anaknya, itu ternyata tidak terkotori. Sebagaimana terkotorinya kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang yang kaya itu, yang diselimuti dengan humum, resah, gelisah, sedih, mu'aradat, ada saja yang mengganjal, menghalangi, merintangi. Kepikiran, ini gimana ini nanti? Bal qad hasala 'alan na'imain wa huwa yantadhiru na'imain akhirain akharaini aqdam minhuma. Bahkan bisa jadi dia mendapatkan 2 kenikmatan ini. Sama-sama dia nikmatkan nikmat yang mungkin harta dunia dia dapatkan dan nikmat dia dalam keadaan ketaatan itu dia dapatkan. Kemudian dia tinggal menunggu 2 kenikmatan berikutnya yang jauh lebih besar lagi. Ma yasululahu fi khilali dhalika minal alam. Yang dia dapatkan itu di sela-sela dia merasakan kepedihan. Nah, ada kan? Bagaimanapun juga namanya dunia ini pasti penuh dengan cobaan, ujian. Tapi itu pun tidak membuat dia lalai dan tidak membuat dia berhenti. Artinya pada di sini dia tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah sampai dia menunggu 2 nikmat abadi yang berikutnya. Kama qala fal amru kama qala Allah taala in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Orang-orang kafir dan yang semisal mereka itu merasakan sakit. Kalau kamu merasakan sakit wahai muslimin, mereka juga merasakan sakit. Kamu susah payah juga mencari harta misalnya kaum muslimin, mereka juga susah payah. Tapi wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Engkau mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Afa naj'alul muslimina kal mujrimin? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Enggak mungkin. Allah jadikan sama orang-orang yang takwa dengan orang-orang yang fajir. Sama-sama cari harta, sama-sama. Perolehan sama. Bandingkan keadaan orang yang takwa dengan orang yang fajir. Sama-sama sedikit apalagi. Lihat betapa stresnya, betapa galaunya orang yang fajir, yang durhaka ini. Fala ilaha illallah ma anqasa aqlaman ba'ad durra bil ba'r. Tau ba'r? Kotoran unta. Alangkah kurangnya akal orang yang menjual permata untuk membeli kotoran unta. Berlian, cincin emas istrinya untuk beli setumpuk korongan, nah, kotoran unta, kotoran kerbau. Makul gini? Berakal orang seperti ini? Wal misk bir raji', sama. Raji' itu kotoran hewan. Dia jual misik, minyak wangi. Ini minyak wangi, misik ini termasuk minyak-minyak wangi mahal ya. Apalagi kalau misalnya ada lagi misik anbar namanya. Dari ikan paus apa ya. Itu mahal, termasuk mahal. itu dia jual untuk mendapatkan roji, kotoran. Wa murafaqatal ladzina an'ama Allahu alaihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dia jual kedekatan menjadi teman-teman orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah seperti para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, bi murafaqatil ladzina ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum. Dia tukar untuk mendapatkan pertemanan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan dilaknat oleh Allah. Wa'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Yang Allah siapkan neraka jahannam untuk mereka, yang neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Berakal orang yang seperti itu. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka ambil pelajaran antum para talabatul ilmi min babi aula. Untuk perhatian tentang masalah ini. Tayyib, nasallallahu taufiq wal hidayah lima yuhibbu wa yardah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.